Mitra Bisnis, kalangan pengusaha menolak keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menetapkan besaran upah minimum provinsi 2013 sebesar 2,2 juta, lantaran angka UMP itu dinilai tidak prosedural. Bahkan, pengusaha menyatakan siap menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, dengan kondisi yang tidak menentu seperti ini, apa yang pengusaha sebaiknya lakukan? Nah, apa yang bisa dilakukan pengusaha? Pengusaha bisa menyesuaikan kenaikan upah itu dengan menaikkan harga barang. Harga barangnya dinaikkan kan supaya labanya tidak berkurang. Bisa pengusaha naikkan harga? Ya tidak bisa, karena persaingannya ketat. Kalau dia naikkan harga, barang dari China masuk ke sini. Pengangguran semakin menjadi-jadi lagi gitu ya. Jadi tidak sesederhana itu menetapkan upah. Tapi sekali lagi, untuk kasus Jakarta, kalau motifnya ingin mendorong agar industri itu keluar dari Jakarta, saya mendukung penuh. Supaya di Jakarta ini kegiatan-kegiatan usaha modern saja yang tumbuh. Karena kalau kegiatan usaha modern yang tumbuh, kegiatan industri yang ada sekarang ini pindah, buruhnya juga kan akan pindah, hidup di luar Jakarta relatif lebih murah, sehingga bisa membuat Jakarta juga lebih tidak sumpek. Tapi apa itu tidak memperburuk pertumbuhan ekonomi di Jakarta, Pak? Kan Jakarta pertumbuhannya dari industri jasa, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan, informatika, radio, televisi, kan itu isinya Jakarta. Tentu saja pemerintah Jakarta tidak bisa tinggal diam. Dia membantu juga agar industri-industri itu bisa berpindah supaya proses transisinya mulus. Kan tidak bisa membalikkan telapak tangan gitu ya, harus diatur. Saya sudah bicara sama BUMD di Jakarta gitu untuk bisa bekerja sama dengan daerah lain untuk membangun kawasan industri untuk menampung mereka gitu. Nanti Pemda DKI-nya membantu pembangunan perumahan di sekitar pabrik di luar kota itu, sehingga itu tadi orang yang tadinya bekerja di Jakarta juga dengan senang hati pindah. Dan yang berikutnya adalah pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah menyediakan fasilitas yang membuat mereka semakin bertambah nyaman. Dan yang paling mendasar apa? Sekolah dan rumah sakit. Wah, ya pindah semua orang keluar Jakarta kan. Nah, menurut Bapak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk relokasi industri itu? Paling lama 2 tahun. Itu cepat sekali, tapi kan pasti kan. Ketimbang mereka sekarang dengan gaji 2,2 juta juga, katakanlah ya 2,1 biar gampang dibagi 3. 2,1, 700 ribu buat makan, 700 ribu buat perumahan. Coba kontrak rumah 700 ribu satu bulan seperti apa? Ya paling dia kontrak rumahnya di Bojonggede, pabriknya Pulau Gadung, habis buat ongkos gitu kan. Jadi sebetulnya 2,2 juga ya tidak ada cukupnya, namun itu dia tadi. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan persoalan perburuhan ini secara komprehensif. Dan buruh hanya bisa hidup nyaman kalau usahanya maju. Buruh itu akan terancam nasibnya kalau usahanya semakin mundur. Dan ingat, kita sekarang terbuka. Upah tidak bisa sedemikian sangat mudahnya dikompensasikan ke harga karena persaingan sudah luar biasa. Jadi ironisnya, upah minimum kita naikkan bukannya membantu pekerja Indonesia, tapi membantu pekerja Laos, Kamboja, Vietnam, Sri Lanka, Pakistan, dan sebagainya. Kenapa saya katakan? Jadi tadinya kita beli baju dari industri garmen di Indonesia. Karena industri garmennya sudah pada tutup, maka kita beli baju sekarang dari Laos, Kamboja, Sri Lanka, dan Pakistan. Jadi kebijakan ini membantu lapangan kerja di negara lain, kan ironis. Makanya semua harus disepakati dari berbagai pihak. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.